Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin sayyidi sadat wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ma damatil ardu was samawat. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita muliakan orang tua kita, ayahanda Haji Ahmad Wardi Murdani, mat'anallah bituli hayatihi, amin ya rabbal alamin, serta bapak-bapak ustaz, para ulama, para tokoh-tokoh masyarakat yang tak dapat disebutkan satu persatu, yang semuanya dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita, pelajaran kita terhadap buku Kifayatul Akhyar Fi Halli Ghayatil Ikhtisar karya Syekh Taqiyuddin, Al-Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al-Husaini Al-Hasni Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i yang meninggal pada abad ke-9 Hijrah atau 500 tahun yang lalu. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bikaramatihi fid darain, amin amin ya rabbal alamin. Ila qawlihi qala 'ata fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Idza marartum biriyadil jannah farta'u. Idza marartum biriyadil jannah farta'u. Qalu ya Rasulullah, wama riyadul jannah? Qala hilaqudz dzikri, yaitu sampai penjelasan beliau dengan mengutip perkataan Atha, seorang sahabat, seorang tabi'in, ulama, dalam menjelaskan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau bersabda, jika kalian melewati taman-taman surga, idza marartum, jika kalian melewati biryadil jannah, taman-taman surga, farta'u, maka nikmatilah, masuklah, nikmatilah. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma riyadul jannah, apakah taman-taman surga itu? Qala, Rasulullah menjawab, hilaqud zikri, yaitu halaqah zikir. Qala Atha, Atha ini menjelaskan maksud dari perkataan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Atha adz-dzikru huwa majalisul halali wal haram. Yang dimaksud dengan zikir tersebut adalah majlis-majlis yang mempelajari tentang halal dan haram. Seperti yang kita lakukan ini. Seperti yang kita sedang lakukan ini, yaitu mengkaji tentang perkara-perkara yang dihalalkan dan perkara yang diharamkan berdasarkan penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diterangkan oleh para ulama. Berarti ini adalah taman-taman surga yang sekarang kita sedang duduki ini. Posisinya berubah menjadi taman-taman surga karena kita membicarakan tentang halal dan haram. Kaifa, nah, isinya apa nih? Kaifa tashtari, bagaimana engkau membeli? Kaifa tubi', bagaimana engkau menjual? Wa tusalli, bagaimana salat? Wa tahujju, bagaimana haji? Wa tankihu, bagaimana engkau nikah? Wa tutalliqu, bagaimana engkau mentalak? wa asbahu dzalik, dan jenis-jenis seperti itu. Jadi itu penjelasan tentang itu adalah tentang halal dan haram, yang mana yang boleh dan mana yang haram. Itu adalah taman-taman surga. Wa qala Abu Hurairah wa Abu Dzar radhiyallahu taala anhuma. Kemudian sahabat Abu Hurairah dan Abu Dzar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Keduanya berkata tentang masalah ini. Babum minal ilmi, satu bab dari ilmu. Nata'allamuhu, satu bagian. Jadi bab itu maksudnya satu jenis, satu bagian dari ilmu. Nata'allamuhu, yang kami pelajari. Ahabbu ilaina, lebih kami senangi. Min alfi raka'atin tatawwu'an, dari 1000 rakaat sholat sunnah. 1000 rakaat sholat sunnah. Berarti kita duduk di sini belajar ini nilainya lebih dari 1000 rakaat. Berdasarkan pendapat Abu Hurairah dan Abu Dzar. Abu Hurairah dan Abu Dzar. Lebih nilainya kata beliau itu, ya. Lebih mereka senangi. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mertua beliau berkata, la mautu alfi abidin, matinya 1000 orang yang senang ibadah, qaimil laili, yang senang mengisi malam dengan sholat tahajud, shaimin nahari, yang mengisi siangnya dengan berpuasa, ahwanu, lebih ringan dari apa? Min mautil alimi, dari matinya orang yang alim. Al-basiri, yang tahu. Bihalalillahi wa haramihi, dengan perkara-perkara yang halal yang dijelaskan oleh Allah dan yang diharamkan olehnya. Karena dengan ilmu ini, yang halal dan yang haram, orang bisa mengerjakan sesuatu dengan benar. Sementara yang abid saja, yang senang ibadah saja, dia manfaatnya untuk dirinya. Untuk dirinya. Sementara orang yang alim tentang halal dan haram, maka menjadi tempat bertanya bagi orang yang ingin mengetahui perkara yang halal dan haram. Sehingga sangat diperlukan. Kalau salah dalam beribadah, maka nilainya jadi kosong. Malah bukan kosong lagi, malah bisa berbalik menjadi maksiat kalau salah, ya. Kalau salah. Wal ayatu wal akhbaru wal atharu fi dzalika katsira. Ayat-ayat Al-Qur'an yang menerangkan hal itu, akhbar, yaitu berita-berita, hadis-hadis Nabi, wal athar, dan asar dari para sahabat, fi dzalika katsirah, tentang masalah itu sangat banyak, ya. Nah, ini bedanya nih, ayat itu adalah Al-Qur'an, sedangkan khobar itu adalah hadis, ya. Sedangkan asar itu adalah perkataan yang diriwayatkan dari selain Nabi Muhammad SAW, dari kalangan terdahulu, para sahabat atau para tabi'in. Itu namanya asar, ya, asar. Semua itu banyak menerangkan keutamaan orang yang mengetahui halal dan haram. Wa idza fa idza kana al fiqhu bi hadhihi al martabati syarifah, jika fikih itu mempunyai kedudukan yang mulia seperti ini, wah, ya, wal mazaya al munifah, dan keutamaan-keutamaan yang tinggi, kanal ihtimamu bihi fid darajatil ula, maka seharusnya memperhatikannya itu kita letakkan fid darajatil ula, letakkan di tempat pertama, ya, tempat pertama mengetahui halal dan haram, ya. Fokusnya di belajar, fokusnya di belajar. wa sarful awqatin nafisah, menggunakan waktu-waktu yang berharga. Seperti sekarang banyak hiburan, banyak kepentingan, habis maghrib, tapi kita gunakan untuk belajar halal dan haram, kita gunakan ya. Nanti malam dikit udah ngantuk, tadi sore masih sibuk, pas waktunya saat ini kita gunakan untuk belajar tentang halal dan haram. Wasarful awqatin nafisah, menggunakan waktu-waktu yang berharga. Bal kullul umri fihi aula, bahkan menggunakan seluruh usia dalam masalah ini itu lebih utama, lebih utama. Ini banyak dilakukan oleh para ulama kita, habis-habisan mereka belajar untuk mengetahui ilmu halal dan haram. Li'anna sabilahu sabilul jannah, karena jalannya ketika kita menempuh jalan untuk mengetahui halal dan haram, yaitu sabilul jannah, jalan ke surga. Kita datang ke rumah kemari, jalannya itu sudah ngarahnya ke surga ya, ngarahnya ke surga kalau kita mempelajari halal dan haram. Sudah jelas nilainya, yaitu arahnya sama saja, kita sedang berjalan ke surga. Makin banyak kita jalan, makin terhitung langkah-langkah kita, makin dekat ke surga kalau kita mempelajari tentang halal dan haram. La liqasdit tarafu'i 'alal aqran wal mali wal jahi, tetapi dengan catatan. Nah, ya. Belajar ini catatannya hanya demi Allah, meraih keriduan Allah Subhanahu wa taala, bukan la liqasdit tarafu'i, tidak dengan tujuan untuk mengangkat dirinya lebih tinggi alal akron dibandingkan teman-temannya, bukan untuk berbangga-bangga ya. Berbangga-bangga sudah membaca ini dan baca ini dan baca ini, bukan. Nah, itu keliru. Jadi niatnya didahulukan dulu, diperbaiki, hanya untuk meraih keriduan Allah Subhanahu wa taala. Wal mali, bukan demi mendapatkan harta dengan belajar tersebut. Wal jahi itu artinya kemuliaan. Nah, ini juga tidak tujuannya untuk itu ya, untuk dipuji-puji sama orang. Nah, itu bukan itu tujuan kita belajar, mempelajari ilmu agama. Kenapa kita tidak boleh seperti itu? Kenapa? Di sini qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjelaskan bagaimana pentingnya berniat dalam masalah menuntut ilmu agama. Beliau bersabda, man ta'allama ilman, barang siapa mempelajari satu ilmu, mimma, di antara yang, yubtagha, yang tujuannya untuk mencari, bihi wajhullah ta'ala, untuk mendapatkan keridhaan Allah ta'ala, la yata'allamuhu, tetapi dia tidak mempelajarinya, illa, kecuali, liyusiba biha, untuk mendapatkan dengan ilmu itu, aradan, satu tujuan, minad dunya, dari dunia, lam yajid, dia tidak akan mendapatkan, arfal jannah, baunya surga yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Nah, ini penting ya, dalam menuntut ilmu itu kita meluruskan tujuan, meluruskan niat, jangan sampai salah niat dan salah tujuan, karena salah niat dan salah tujuan malah bisa berbalik. Nah, ini juga adalah bagian dari ilmu yang kita pelajari, juga di jelaskan lagi cara berilmunya. Dalam Islam itu kita ilmu lagi, ada ilmu lagi. Di dalam ilmu ada ilmu lagi. Jadi tidak sembarangan yang kita kerjakan itu pasti benar. Ada lagi ilmunya. Sampai kita sudah baik saja, masih ada lagi ilmunya. Nah, ini harus dipelajari. Nah, karena kalau salah meniatkan apa yang baik itu malah menjadi terbalik. Yang harusnya kita ke surga, baru ketahuan pas di akhirat ternyata bau surga pun kita tidak dapat. Nauzubillah imin dalik, ya. Karena salah niat. Rawahu Abu Daud, diriwayatkan oleh Abu Daud bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Jadi diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, salah seorang pengarang kitab Sunan, kumpulan-kumpulan hadis, dengan sanad yang sahih. Sanad yang sahih artinya rangkaian cerita penyampaian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang ucapan tadi itu sahih, benar, ya, benar, teruji, terbukti bahwa ini adalah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekarang kita sudah 1400 tahun lebih, apa yang beliau ucapkan kalau dibilang sahih ulama, berarti ini benar-benar sudah dikaji bahwa ini benar-benar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak diragukan lagi. Wa qala, dilanjutkan lagi nih penjelasannya. Alaihi afdhalus salati wassalam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang masalah ini. Man talabal ilma, siapa yang menuntut ilmu, liyumariya bihis sufaha. Liyumariya itu mamer-mamer, ya. Liyumariya supaya dilihat orang-orang bodoh. Au yukasira, main banyak-banyakan, menyaingi bihil ulama, menyaingi ulama-ulama yang lain, ya. Hati-hati, ya. Tidak pamer, tidak main banyak-banyakan. Au yasrifa, atau mengalihkan wujuhan nasi, muka orang supaya dilihat, supaya banyak pengikutnya. Hati-hati, ya. Ilaihi, kepadanya, supaya dipuji-puji, diangkat-angkat dan sebagainya. Fal yatabawwa, maka siap-siaplah, ambillah tempatnya, maq'adahu minan nar. Maq'adahu artinya kedudukannya, tempatnya, minan nar, di neraka. Di neraka. Ini hati-hati, ya, hati-hati. Jadi yang paling diuji pertama kali nanti adalah orang-orang yang dikatakan berilmu. Bagaimana dia menggunakan ilmunya, bagaimana dia meniatkan saat mencarinya, bagaimana dia menyampaikan ilmunya. Ya, tidak sembarangan, tidak sembarangan. Karena itu dari awal-awal sudah dijelaskan, hati-hati nih, barang berharga megangnya hati-hati, ngambilnya hati-hati, nyampainya hati-hati. Makin berharga barang itu, makin banyak aturan, ya, makin banyak aturan. Makin sembarangan barang itu, berarti tidak ada nilainya. Jadi ini kita diajarkan dari awalnya hati-hati, ya, niatnya hati-hati, terus nyampainya hati-hati. Karena ini adalah barang mahal, ya. Barang yang menyampaikan kita ke surga. Jadi harus hati-hati. Rawahu Tirmidzi. Nah, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ini salah satu pengarang lagi. Sunan Tirmidzi, pengarang kumpulan hadis Imam Tirmidzi. Min riwayati Ka'ab bin Malik, dari riwayat Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik, ya. Dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala. Jadi ada sabda lain Rasulullah SAW, riwayat yang lain adalah isinya apa? Wa qala adkhalahun nar, Allah akan masukkan dia ke neraka. Masukkan dia ke neraka. Tuh, kalau salah dia meniatkan menggunakan ilmu yang dia dapatkan, ya, dia dapatkan. Afanallahu al-karimu min dalik. Semoga Allah menyelamatkan kita dari hal itu, ya, dari hal itu, ya. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan tersebut. Karena itu kita dari awal diajarkan agar kita berhati-hati meluruskan niat dalam menuntut ilmu. Ya. Baik, kitab ini kita cukupkan, kita pindah ke kitab yang satu lagi. Qala al-Imam an-Nawawi fi kitabihi al-Adhkar, naf'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bikaramatihi fid darain, amin amin ya rabbal alamin, ila qawlihi ahmaduhu ablaghal hamdi ala jami'i ni'amihi. Maka aku puji Allah dengan pujian-pujian yang sepaling tinggi yang bisa aku bisa sampaikan atas seluruh nikmat-nikmatnya, atas seluruh nikmat-nikmatnya. Ketika kita diberikan kesempatan untuk melakukan kebaikan, itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sampaikan pujian atas nikmat-nikmat tersebut semuanya. Dan ternyata ketika kita memberikan pujian, mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberikan lagi nikmat yang lebih besar dari nikmat yang telah kita dapatkan. Kita dapatkan. Karena itu dalam sholat kita diawali ucapan kita adalah alhamdulillah. Segala nikmat yang kita sudah rasakan itu, ketika kita ucapkan alhamdulillah, maka pahalanya yang kita dapatkan itu lebih besar dari semua yang sudah kita dapatkan. Jadi berlipat-lipat, berlipat-lipat. Kita bangun masih bisa gerakin tubuh, alhamdulillah. Kita makan masih bergerak makanan di sini, alhamdulillah. Napas masih bisa napas, alhamdulillah. Dengan modal ucapan alhamdulillah saja, pahala kita sudah berlipat-lipat, ya, berlipat-lipat. Segala sesuatu kita ucapkan alhamdulillah. Karena dengan ngucapin alhamdulillah itu, maka dapatnya adalah tidak terhingga, ya, tidak terhingga. Ini adalah ilmu yang sangat penting yang kita disuruh ulang-ulang dalam sholat kita, dan itu bisa jadi kunci bagi kita mendapatkan balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di kitab ini diucapkan berkali-kali alhamdulillah, dari awal alhamdulillah, sekarang alhamdulillah lagi. Nah, ini ulama sendiri yang melakukan. Dan sekarang kita baca lagi alhamdulillah, ahmaduhu. Nah, dia dapat juga tuh yang nulis tuh. Dapat lagi. Itu kelebihan ulama, ya. Wa as'aluhu al-mazid min fadlihi wa karamihi. Dan aku meminta kepadanya tambahan. Wah, mazid min fadlihi, dari anugerahnya dan pemberiannya, karamihi, ya. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala makin dipinta makin senang, makin diridhoi, makin ridhoi kita. Beda sama manusia. Manusia sekali ngasih, dua kali dikasih, dipinta cemberut, ya, mulai melayan mukanya. Ketiga, oh, dimarahin kita, ya, kemungkinan, ya. Karena apa? Manusia itu memang terbatas. Dunia ini juga terbatas. Orang sekaya-kayanya orang ada batasnya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala makin dipinta makin ridho sama kita. Makin jadi hamba yang disayanginya. Makin banyak kita minta. Maka beliau mengajarkan kita, wa as'aluhul mazid. Maka aku minta kepada Allah tambahan. Tambahan dari apa? Pemberiannya dan anugerahnya. Udah dikasih, minta lagi dan minta lagi. Kalau sudah kita rasakan, ucapin alhamdulillah, itu aja. Minta alhamdulillah, minta alhamdulillah, minta alhamdulillah. Ya. Yang kita di depan mata kita, yang kita rasakan semua alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Dan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allahul Azim, yang Maha Agung. Al-Wahidus Samadu, yang Maha Satu dan tempat meminta. Al-Azizul Hakim, yang Maha Agung dan Maha Memulia. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Jadi kita di sholat disuruh mengucapin asyhadu. Di sini juga kita mengucapin asyhadu lagi. Sering mengucap-ngucap asyhadu. Karena itu, itulah kunci kenikmatan yang kita rasakan ini. Dengan iman ini adalah kuncinya tadi, asyhadu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan itulah kunci surga nanti. Maka jangan sampai kita lupa, kita ulang-ulang, sering-sering ulang. Sebagaimana diajarkan di dalam tasyahud kita. Tasyahud asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Setiap sholat, setiap tasyahud kita diucapkan itu. Jadi semua yang di dalam sholat yang kita ucapkan itu adalah sesuatu yang sangat berguna bagi kita nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari ngucapin alhamdulillah, dari ngucapin minta, ngucapin alhamdu, kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku hanya menyembahmu ya Allah. Setelah itu wa iyyaka nasta'in, aku meminta pertolongan. Setelah menyembah, minta tolong, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tugas kita. Ya, tugas kita mengucapkan syukur dan meminta, dan kuncinya adalah syahadat, ya, syahadat. Anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, hambanya dan utusannya. Wa sofiyuhu, yang terpilih dari sekian miliaran orang, sofiyuhu, yang terpilih, yang sedikit tapi terpilih. Wa habibuhu, kekasihnya. Wa khaliluhu, ya, orang yang istimewa, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Afdalul makhlukin, makhluk yang paling utama. Makhluk yang paling utama. Wa akramus sabiqina wal lahikin, orang yang paling dermawan dari yang terdahulu dan yang berikutnya. Semua beliau lakukan itu demi kita mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman ini adalah hasil perjuangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua yang kita nikmat, yang kita rasakan ini adalah hasil dari pemberian, perjuangan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada orang yang bisa mengungguli beliau dalam masalah kedermawanan dalam memberikan sesuatu kepada orang lain. Karena dengan beliau semua digunakan berjuang itu, maka kita bisa rasakan saat ini semua yang enak-enak dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa keimanan, surga, jalan ke surga, penjelasan ke surga, kunci-kunci surga, semua kita dapat dari mana? Dari hasil perjuangan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliaulah yang paling dermawan, paling pemberi dari sekalian makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala sairin nabiyyin. Maka kita mintakan salawat dari Allah. Salawat artinya kalau dari Allah adalah anugerah, rahmat, pemberian. Dan salam kedamaian dari Allah Subhanahu wa taala bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala sairin nabiyyin, kepada seluruh nabi-nabi juga kita doakan. Karena mereka yang udah berjasa tuh, berjuang, mengorbankan apa saja demi sampai kalimat tauhid ini, iman ini sampai ke kita. Maka kita minta doakan agar Allah berikan terus kepada kita. Dan anehnya, kita minta salawat bagi Rasul, maka kita yang dapat lagi. Nah, kita dapat lagi, ya. Kita dapat lagi, itu kunci juga mendapatkan anugerah. Jadi orang-orang soleh itu kalau ada masalah dia tidak cepat stres, tidak cepat terpengaruh keadaan. Karena apa? Karena dapat rahmat, ya, dapat rahmat. Kalau orang yang tidak banyak salawat, ada masalah dikit langsung gelap mata, ya, gelap mata, langsung stres, langsung stroke, langsung bermasalah. Kenapa? Karena dia tidak punya penjagaan, penjagaan menenangkan dirinya. Nah, dapatnya dari mana penjagaan tersebut? Yaitu dari banyak-banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika kita berselawat kepada Rasul, kita supaya diberikan rahmat, maka kita juga dapat rahmat yang banyak juga. Maka orang yang selalu diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala tidak gampang bermasalah. Kalau ada masalah diberikan jalan keluar, ya, diberikan jalan keluar. Ada kesulitan, dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kunci yang berikutnya. Wa ala wa ali kullin, dan kita doakan juga keluarga-keluarga semuanya para nabi-nabi. Wa sa'ir salihin, dan semua orang-orang soleh. Nah, semua orang-orang soleh. Jadi semuanya tuh kita belajar berdermawan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita meminta kepada Allah, kita minta juga buat yang lain. Kita mintakan juga buat yang lain, bukan hanya kita aja. Tetapi semua kita mintakan. Rasul minta-mintakan semuanya. keluarganya kita mintakan diberikan kebaikan, dan semua orang Islam, orang-orang soleh diberikan anugerah. Nah, dengan itu maka Allah turunkan juga bagi kita. Nah, ya, itu tidak sembarangan. Ketika makin banyak kita mintakan orang ke sono kebaikan-kebaikan, maka balik lagi dia. Balik lagi membal tuh, ya. Jadi itu adalah ilmu lagi, ya, membal. Kita doakan siapa aja kita doain dia, nanti membal lagi untuk kita. Yang kita doakan pada dia balik lagi ke kita, ya. Balik lagi ke kita. Jadi supaya doa kita dikabulkan oleh Allah, caranya mintalah kebaikan-kebaikan itu buat orang. Nanti kita didoakan oleh malaikat diberikan yang sama. Diberikan yang sama, ya. Diberikan yang sama. Itu sepi-sepi di belakangnya, jangan di depannya saya doakan kamu. Nah, itu namanya cari muka, ya. Cari muka. Tetapi kita doain orang-orang yang kita kenal semua supaya diberikan anugerah, supaya diberikan rezeki, supaya anaknya soleh, supaya ini semua. Itu semua yang kita minta itu tadi buat orang lain, yang sepi-sepi kita doakan, nanti malaikat itu mendoakan kamu juga, buat kamu juga, buat kamu juga, buat kamu juga. Maka balik kepada kita, makalah jadilah kita dapat yang kita doakan kepada orang-orang itu, ya. Nah, tapi sebaliknya, kalau orang yang berpenyakit hatinya, isinya itu menyumpahi, ya. Nah, itu yang berbahaya. Nanti malaikat hati-hati, malaikat menyumpahi orang, malaikat juga buat kamu juga. Jadi berbahaya, berbahaya. Jadi orang Islam itu diajarkan meminta yang baik-baik, karena nanti balik lagi dalam bentuk yang lebih baik kepada dirinya, ya. Terusin apa? Hah? Udah, ya. Baik. Ya, demikianlah yang kita bisa baca dari penjelasan Imam An-Nawawi dari kitab beliau ini. Semoga bermanfaat dan kita dimasukkan kelompok orang-orang yang diberikan kemuliaan nanti di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.